بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشعر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khairuddin azamullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di majlis ini. Khairuddin azamullah, pada malam hari ini seperti biasa akan kita lanjutkan kajian kitab Usul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, hadis yang ke-6. Qala rahimahullah wa 'ala Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibn Umar semoga Allah taala meridhai keduanya, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah, kunci-kunci perkara ghaib itu ada 5, tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. La ya'lamu ma fi ghad illallah, tidak tahu apa peristiwa yang terjadi pada keesokan hari kecuali Allah. Wala ya'lamu ma taghibul ahkam illallah, dan tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim ibu kecuali Allah. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah, dan tidak ada yang tahu kapan datangnya hujan kecuali Allah. Wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamutu illa Allah, seseorang tidak tahu di bumi mana ia akan mati kecuali Allah. Wala ya'lamu mata taqumus sa'ah illa Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Nah, Hadis yang ke-6 ini ikhwanul fillah auzakumullah memuat beberapa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib untuk diimani dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Yang pertama, mengimani adanya perkara gaib. Al-imanu bil ghaib, mengimani perkara yang sifatnya gaib. Apa yang dimaksud dengan perkara gaib itu? Asy-Syaikh Thariq Al-Fauzan hafizahu ta'ala dalam kitab Tauhid menjelaskan, wal muradu bil ghaib ma ghaba 'anil nas min al-umuri al-mustaqbalati wal madiyah wa ma la yarawna wa ma la yarawnahu. Yang dimaksud dengan perkara ghaib ialah perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia, baik berupa peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang atau peristiwa-peristiwa di masa lampau atau perkara-perkara yang memang tidak bisa dilihat dengan mata. Dalam definisi ini kita bisa mengetahui macam-macam perkara gaib itu. Secara global, perkara gaib itu terbagi tiga. Yang pertama ialah al-umurul mustaqbalah, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang akan datang, masa depan. Nah, perkara-perkara masa depan itu termasuk perkara gaib. Bagaimana anak ini nanti dewasanya, ya? Gimana nanti masa tuanya, ya? Termasuk perkara baik, gaib. Dia nanti dapat istri yang cantik atau jelek, dia nanti dapat anak apa tidak, ya? Dia nanti tambah kaya apa tambah miskin, punya perkara-perkara masa depan, termasuk perkara baik, al-umurul mustaqbalah. Yang kedua, al-umurul madiyah, perkara-perkara masa lalu. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lalu yang tak terdeteksi, ya kan? Perkara gaib. Banyak kisah para nabi dan rasul dan umat-umat terdahulu yang kita sendiri tidak tahu, tidak menyaksikannya, ya. Maka ini termasuk perkara apa ini? Gaib. Sehingga kalau menceritakan tentang kisah-kisah masa lalu, maka harus ada dasar yang kuat, yang sahih. Kalau tidak, jangan sekali-kali ditambah-tambahin. Nah, jadi gak boleh tambah-tambahin. Kalau nambah-nambahin itu berarti dia secara langsung atau tidak langsung telah meyakini, tahu tentang apa ini, perkara gaib. Karena di antara jenis perkara gaib itu yang al-umurul ma'adiyah, perkara-perkara masalah. Ya, nah, tentunya semuanya ialah yang tak terdeteksi, ya. Kemudian yang ketiga, mala ya'aunahu, yakni perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, seperti al-jannah wan-nar, surga dan neraka. Saat ini manusia pernah bisa melihatnya, ya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala zat dan sifat-sifatnya, termasuk perkara apa ini? Ghaib. Itulah sebabnya kalau membahas surga dan neraka, ya harus apa kata dalil dalam hal ini. Kalau tidak ada dalilnya, maka jangan ditambah-tambahi, karena sama saja kita menjatuhkan diri dalam perbuatan sok tahu perkara ghaib. Ya. Tidak ubahnya dengan para dukun-dukun itu, ya, atau para peramal nasib, ya, istilahkan dengan orang pintar, atau bahasa Arabnya al-araf, ya. Tapi ini enggak sadar, ya, nambah-nambahi masalah surga, nambah-nambahi masalah neraka, atau berbicara tentang hakikat dan Allah dan sifat-sifat Allah yang tidak pernah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, termasuk tiga perkara mewakili semua jenis perkara ghaib yang ada. Nah, adapun secara rinci disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci perkara itu ada lima, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi lima perkara ghaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ya, yang pertama, peristiwa masa depan. Nah, masuk di al-umurul mustaqbalah, ya. La ya'lamu ma fi ghad illallah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok dari Allah. Ya. Kalau besok saja kita enggak tahu apa peristiwa yang terjadi besok, apalagi besok-besoknya lagi, ya, semakin jauh, ya, tambah ghaib untuk kita semuanya, ya. Nah, yang kedua, apa yang terjadi di rahim ibu? Wala ya'lamu ma taghibul arham illallah. Tidak tahu apa yang terjadi di rahim ibu kecuali Allah. Jangan dikira perkara ghaib dalam rahim ibu itu semata-mata menentukan jenis kelamin ini laki atau perempuan. Nah, enggak seperti itu, ya. Kalau uskar ada alat yang mampu menampakkan di layar tentang jenis kelamin jabang bayi atau calon bayi, itu tidak termasuk perkara ghaib, ya. Sudah bukan ghaib lagi. Kenapa? Sudah jadi orang. Baru dikatakan ghaib itu kalau masih belum jadi orang. Ya. Paham, ya? Informasinya sama. Jadi kalau sudah jadi orang kan tinggal tersembunyi di perut gitu saja, ya kan? Nah, di rahim. Sama kalau kita belum tahu anaknya teman kita itu laki atau perempuan, ya kan? Cuma kita belum lihat itu aja. Tapi kalau kita kasih cari informasi, telepon, SMS, atau apa, anakmu apa, namanya, ulati, baru tahu. Itu gak ghaib. Ya, nah, sudah gak ghaib lagi, karena sudah jadi manusia. Sama seperti ini, sudah jadi manusia. Ya. Baru itu USG, tahu. Banyak kalau USG, masih berusia satu bulan, itu akan ada hasilnya. Tidak. Satu bulan tidak nampak. Dua bulan tidak nampak. Tiga bulan tidak nampak. Ya. Bahkan empat bulan pun masih remang-remang. Ya. Nah. Gitu. Padahal baru jadi manusia itu kalau empat bulan. Ya. Nah. Entah SD itu biasanya kalau sudah usia kehamilan itu mendekati hari kelahiran. Semakin tua kandungannya semakin mudah untuk dideteksi, ya. Namun perkara dalam rahim ibu bukan seputar masalah itu. Ini anak nanti jadi anak yang baik atau jelek. Gak ada alat yang menentukan itu, ya. Ini anak, ya. Nanti jadi kaya atau miskin? Enggak tahu. Jangankan kita malaikat yang ngurus rahim aja enggak tahu. Ini anak nanti ahlul jannah atau ahlul nar? Enggak tahu. Ini anak nanti umurnya itu sampai kakek-kakek nenek-nenek ataukah cuma jadi orang dewasa atau cuma anak-anak saja terus mati. Atau mungkin mati sebelum keluar. Atau mungkin menghirup udara dunia sesaat kemudian mati. Semuanya gaib. Ya. Maksud. Berarti ini termasuk dalam perkara apa ini? Ma la yarawnahu. Perkara yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga. Perkara gaib yang ketiga ialah kapan datangnya hujan. Ya. Kalau prediksi boleh-boleh saja, tapi kalau memastikan jangan. Ya. Kalau membaca korina boleh-boleh saja, tapi enggak bisa memastikan. Wih, mendung pasti hujan, belum tentu. Ya, guys. Panas, gak akan hujan, belum tentu. Ya. Nah, hujan itu gak selalu disertai mendung. Ya, ada yang memang hujan di tengah awan yang panas. Ya, nah. Begitu. Kemudian masalah hujan ini gak sekedar kapan turunnya. Ini hujannya ini nanti membawa manfaat atau mudharat. Hujan ini nanti terasa parah di ente. Hujan ini nanti larinya sampai mana, ya? Dan lain sebagainya. Nah, begitu. Karena ini kejadiannya masih akan datang, termasuk al-umurul mustaqbalah, ya, masa depan, ya. Lain kalau sudah terjadi, ya kemarin hujan, hujannya rintik-rintik, hujannya membawa manfaat banyak tumbuhan yang asalnya mau mati jadi hidup kembali, ya. Nah, itu lain sudah terjadi. Kalau yang dimaksud ini ialah hujan yang akan terjadi. Nanti masuk al-umurul mustaqbalah. Kemudian yang keempat tentang gimana seorang itu akan meninggal dunia dan kapan meninggalnya, kapan ajalnya. Dan orang pengen mati di rumah, ya, gak keluar-keluar karena cita-citanya ialah mati di dalam rumah, ya, sehingga takut keluar rumah. Sekali keluar mati bahaya, ya. Hanya dia berusaha di rumah terus. Tapi kalau memang takdir Allah lain dengan apa yang diharapkan, maka yang terjadi ialah takdir Allah. Dia lupa, ya, nah, wadah anaknya di jalan begitu dia keluar, ya. Awas-awas hati-hati, ada mobil, terus dia yang kesembil mobil, mati. Sekali keluar, langsung mati. Matinya di dalam rumah, tapi di luar rumah. Ada orang, cita-citanya ialah matinya di tanah suci, maka keluar. Sehingga dia rela untuk haji berkali-kali sampai bisa mati di sana. ya. Nah. Atau umrah berkali-kali supaya bisa mati di sana. Ya. Ternyata enggak mati-mati gitu ya orangnya. Nah. Begitu pulang dari tanah suci, ya na'am. Mati di bandara. Tanah air. Enggak tahu. Ya. Begitu. Enggak tahu kapan dan di mana Pak itu mati. Ini tadi terkait dengan masa apa ini? Masa depan, al-umurul mustaqbalah. Kemudian yang kelima, tentang karaib yang hanya diketahui oleh Allah ialah terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu kapan terjadi? Kalau harinya jelas hari Jumat. Cuma Jumat yang mana, jam berapanya, ya, kapan tahunnya, itu hanya Allah saja yang tahu. Ya, yang penting hari Jumat. Ada nas yang menjelaskan masalah itu. Nah, ini termasuk perkara apa ini? Masa depan, al-umurul mustaqbalah. Baik. Jadi sekali lagi, termasuk keimanan al-sunnah wal jamaah yang mengimani perkara gaib yang meliputi tiga perkara tadi. Ini perkara-perkara masa depan, perkara-perkara masa lampau, dan perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, ini yang membedakan antara orang yang bertakwa dan orang kafir. Orang kafir itu hanya percaya dengan alam nyata, perkara-perkara yang nyata. Ya. Nah, yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka raba, itu pada umumnya demikian. Tapi anehnya, dan anehnya, mereka justru mempercayai sesuatu yang sifatnya hanya khayalan. Ya. Mereka mempercayai sesuatu yang apa namanya, sifatnya abstrak. Tapi terkait dengan masalah keyakinan-keyakinan yang tidak ada buktinya. Tapi mereka mengingkari gaib yang jelas-jelas ada wujudnya. Cuma kita tidak melihatnya. Harusnya kan kalau seadanya mereka percaya dengan dongeng-dongeng, dengan takhayul khurafat, ya, yang gak jelas benar apa tidaknya, nyata apa tidak, harusnya mereka kan percaya dengan perkara gaib yang sekedar tidak bisa dilihat oleh mata, tapi ada wujud nyatanya. Ya begitulah akalnya orang kafir terbalik. Ya, sesuatu yang seharusnya tidak boleh diyakini, mereka yakini. Sesuatu yang harusnya diyakini, mereka malah mengingkarinya. Mereka enggak percaya tentang terjadinya hari kiamat, hari kebangkitan, dengan alasan enggak ada yang bisa dilihat oleh mata, enggak bisa dideteksi dengan alat-alat modern ciptaan mereka. Ya, tapi mereka suka bikin keyakinan-keyakinan palsu, dusta, dongeng-dongeng. Ya, nah, tapi itu apa? Dongeng-dongeng mereka ini sekali, ya, terkait dengan makhluk antariksa, apa-apa, ya, dan lain-lain. Nah, barakofik. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah berikutnya. Hadal hadithu syarif raddun ala maidda'i ilmal ghaib minul kahanati wassafa. Hadis yang mulia ini menjadi bantahan terhadap orang yang mengaku mengetahui perkara ghaib baik itu para dukun maupun tukang sihir. Kul itu kan memang profesinya itu urusan tuh, boleh begini ya. Nah, gitu. Mereka mengaku tahu banyak perkara gaib, padahal mereka itu pendusta. Ya. Nah. Uang kehilangan uang, ya. Datang ke dukun, ya. Minta fatwa. Mana uangku, dukun? Nah. Kamu ini nuduh apa? Minta fatwa. Kalau nuduh kan di sini tempatnya. Kalau minta fatwa, dengarkan fatwaku. Itu dukunnya. Ya. Nah, fatwanya ialah syarat. Nah, bapak uangnya bilang 1M. Syaratnya cukup mahal. Mendekati 1M. Daripada enggak dapat semua, ya kan? Kan mending dapat sedikit, ya, tapi ketemu semua. Ya, nah. Kasih tahu tentang tempat-tempat yang hilang itu. Kalau enggak ketemu, ya, komplain macam-macam, wajar saja alasannya. Cukup-cukup itu, ya. Sudah berubah tempatnya. Karena perubahannya cukup jauh tempatnya, ya harus ada tambahan, ya. Nah, terus diperas. Jadi orangnya kalau pergi ke dukun itu hanya orang-orang yang memang nggak punya akal yang sehat, ya. Nah, orang-orang yang sudah nggak bisa berpikir jernih, barakallahu. Dukunnya sendiri kehilangan jimatnya, bingung loh. Maaf ini prakteknya sementara tutup ya. Kenapa betul kan? Jimat saya hilang. Padahal pasien yang datang itu ingin tahu tempat uangnya hilang. Dukunnya bingung karena jimatnya sendiri lagi hilang sehingga masih tutup prakteknya. Nah, begitulah dukun-dukun itu ya. Cuma untuk meyakinkan pelanggan, dukun ini menggunakan bantuan khodam-khodam jin, ya. Sebelum masuk ke rumah itu khodamnya sudah ngasih tahu ke dukun ini, pasien ini namanya ini, mingin ini, itu kasusnya ini, ya. Sehingga kalau datang namanya siapa? Nah, oh iya, kamu kesini karena kehilangan uang ya. Loh, kok tahu? Biasa. Nah, kamu dari ini ya, anaknya ini. Kok tahu semua? Kapan kenal? Enggak, cuma biasalah. Apa namanya? Wah, pasiennya semakin mantap ini. Hebat. Seperti itu dan tanda-tandanya ya, kalau kalian masuk ke klinik-klinik kok seperti itu, dia nebak-nebak dan benar tebakannya ya. Oh, ini dukun ini ya. Lain. Nah, jangan masuk ya. Nah, bukan pengobatan alternatif lagi dia ya. Nah, tapi memang apa ya? Klinik tahu. Hadis ini sebagai bantahan. Jangankan dukunnya, jin-jinnya itu gak tahu perkara gaib. Bukti jin-jin tidak tahu perkara gaib itu, mereka tidak tahu kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman mengawasi pembangunan di kerajaannya saat itu yang dikerjakan oleh pegawai-pegawai dari kalangan jinnya, Nabi Sulaiman itu pegang tongkat sambil meniru. Allah mencabut nyawa Nabi Sulaiman saat itu. jinnya itu kerja atau saja enggak tahu. Kira diawasi terus sama Nabi Sulaiman. Baru tahu ketika tongkatnya ini kropos hampir. Ini juga istidlal oleh para ulama bahwa bangsa jin enggak tahu karakoi. Yang kedua, kebiasaan mereka mencuri berita langit. Ya. Jadi mereka sepakat sama sesama jin itu ya, saling menaiki pundak-pundak mereka sampai ke langit pertama ya, untuk cari berita. Orang yang cari berita itu tadi asalnya tidak tahu terus pengin tahu. Berarti memang enggak tahu kalau em. Nah. Bisa baca surat jin tentang masalah itu. Bukti jin enggak tahu. Mau bukti apa lagi? Mau bukti apa lagi? Bukti yang ketiga. Jin mencari informasi mengapa kok mereka sekarang gagal, tidak berhasil mencuri berita langit lagi. Peristiwa apa yang terjadi? Tidak tahu peristiwa yang menyebabkan mereka ini terhalang dari berita langit. Hanya aku turunkan tim khusus dari bangsa jin dari informasi ke seluruh penjuru bumi. Ternyata sebab utamanya ialah Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pengamanannya diperketat sehingga tidak ada campur tangan dari jin sedikit pun untuk kemurnian Al-Quran itu. Baru jin tahu, ya. Seandainya tahu sekarang, lo pun nggak usah pakai dikasih tahu atau cari tahu, tahu sendiri. Nah, begitu. Bukti yang lainnya, jin itu nggak tahu kapan dia mati. Jin itu memang bisa mati, ya, seperti manusia. Cuma rata-rata umurnya jin itu panjang-panjang daripada manusia. Ya. Yang tidak mati sampai hari kiamat iblis Abul Jahl. Ya, nah, moyangnya jin, iblis. Adapun prajurit-prajuritnya yang membantu dinasnya, nah, dari kalangan jin-jin itu mati. Enggak tahu kapan matinya. Ya. Nah, seandainya dia itu tahu karib, dia akan siap-siap sebelum mati. Ya, nah, enggak siap-siap sebelum mati duluan. Takut. Baik, bangsa sebanyak. Jangankan bangsa jin, para nabi dan rasul saja, orang-orang pilihan dari kalangan manusia tidak tahu betul apa. Ya, enggak tahu. Kenapa Rasulullah sering menceritakan tentang berita-berita masa depan? Diberitahu oleh Allah sehingga perkara itu sudah tidak gaib lagi untuk beliau. Seandainya Allah tidak memberitahu, tidak akan tahu. Sebagaimana kita dikasih tahu kalau Allah itu punya surga dan neraka, baru tahu. Asalnya kita tidak tahu. Ya, begitu. Kita asalnya enggak tahu kalau nanti Dajjal akan turun. Kenapa ini akan muncul di akhir zaman. Itu ada informasi. Sehingga kita tahu walaupun belum terjadi. Itu sudah bukan gaib lagi. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Jin. Ayat 26-27. Alimul ghaib. Allah lah yang mengetahui kita gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak menampakkan perkara ghaibnya kepada siapapun. Illa man irtadha min rasulih. Kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Ada sebagian perkara ghaib yang ditampakkan untuk rasul itu. Dan dasarnya kan enggak tahu. Jadi tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul juga enggak tahu perkara gaib hukum asal. Nah. Rasul sendiri pernah berazam untuk puasa Tasu'a, ya kan? Tanggal 9 apa? Muharram, ya. Tahun depan jika memang masih mampu, masih itu. Nah, ternyata enggak sampai tahun depan beliau sudah meninggal. Menunjukkan bahwasanya beliau enggak tahu kapan matinya. Enggak tahu apa ini. Ketika perang Uhud juga begitu. Rasulullah terkena luka yang sangat banyak sekali. Seandainya beliau tahu perang gaib, beliau tidak akan kemudian pergi ke Uhud. Kenapa? Nanti akan banyak luka. Ya, ternyata beliau pergi saja karena luka. Tidak tahu sebelumnya, ternyata luka banyak sekali. Seandainya tahu kan, ya paling tidak ya pakai helm besi atau apa. Itu aja pecah kok ya. Nah, baju besi atau pakai apa, atau dihindari atau gimana ya. Nah, jangankan para nabi dan rasul, para malaikat saja itu enggak tahu. Padahal mereka adalah makhluk yang posisinya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya malaikat yang mengatur rahim ibu itu enggak tahu ini bayi ini nanti jadi anak yang baik atau tidak, kaya atau miskin, dan masa depannya enggak tahu. Baru tahu ketika akan apa ini? Ketika apa ini? Allah perintahkan untuk ya tulis. Sebelumnya enggak tahu. Malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala di hari kiamat nanti, walaupun sangkakalanya itu sudah di taruh di mulutnya, siap nanti perintah. Itu enggak tahu kapan sangkakala itu harus ditiup. Ya, betul-betul perkara gaib ini menjadi wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulan berikutnya yang bisa kita ambil, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang yang mengaku mengetahui perkara gaib itu dinyatakan kafir, keluar dari Islam. Kenapa hukum dikafirkan? Alasan utamanya ialah mengaku mengetahui perkara gaib. Mengapa tukang sihir dikafirkan? Karena mengaku mengetahui perkara gaib. Nanti kalau ada orang yang berani memastikan kapan terjadinya hari kiamat, ini orang kafir. Ya, nah, keluar dari Islam. Mengapa hanya mengaku mengetahui perkara gaib dikafirkan? Jawabannya, karena menentang nas Al-Quran dan nas hadis yang menjelaskan bahwa yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang kedua, mengaku mengetahui perkara gaib berarti telah melakukan kesyirikan dalam bab rububiyah. Kesyirikan dalam bab-bab ini rububiyah. Karena mengetahui perkara gaib itu termasuk bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus untuk. Nah, kemudian ikhwanul fillah a'azzakumullah, dalam hadis ini bisa kita ambil faedah. Bahwa seluruh yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu ma fi batni illallah. Tidak ada yang tahu perkara ini. Besok kecuali Allah. Seandainya manusia itu kehendaknya pasti terjadi, tentu dia akan tahu apa yang terjadi besok. Ya. Tapi ternyata kehendak yang terjadi itu ialah kehendak Allah. Dan kalau betul kehendak kita terjadi, itu berarti sesuai dengan kehendak Allah. Banyak sekali manusia yang mengendaki besok saya akan begini, begini, begini. Tidak punya kehendak. Ada yang kehendaknya terjadi, ada yang tidak. Kalau terjadi itu berarti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak terjadi berarti kehendak Allah yang terjadi. Ya, nah, masya Allah, contohnya banyak sekali. Ya, seorang yang punya kehendak dan planning besok, ternyata semua planningnya gagal. Ya, besok saya mau begini, ternyata belum besok dia sudah disenggol sama mobil, kemudian diterjang mobil lain, pecah kepalanya, mati. Naudzubillah min dzalik. Ini baru saja terjadi, ya. Tetangga saya sendiri, ya. Teman main-main dulu, ya. Nah, naik motor, barakallahu, tentu dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu besok itu apa caranya, ya kan? Ternyata dia disenggol sama kijang, jatuh, digasak sama truk, hancur banget, langsung mati tempat. Maka ada Allah lah yang terjadi di alam semesta ini. Kalau kehendak kita terjadi, itu berarti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kehendak kita tidak terjadi, maka yakinlah bahwa yang terjadi itu ialah atas kehendak Allah. Dan kehendak kita itu belum tentu terjadi. Seandainya jelas terjadinya, maka kita akan tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, kita enggak tahu, berarti kita sudah harus yakin, tidak boleh memastikan kehendak kita kecuali dengan ucapan insyaallah. Ya? Enggak boleh kita mengatakan besok saya akan begini-begini. Enggak boleh, itu nada memastikan, seolah-olah pasti terjadi, padahal yang terjadi ialah kehendak Allah. Harus disertai dengan insyaallah, harus pakai istisna. Ya, insyaallah. Apa artinya insyaallah itu? Jika Allah menghendaki, sebuah pengakuan dari manusia bahwa kehendaknya dia itu belum tentu terjadi, dan yang pasti terjadi ialah kehendak Allah. Buktinya ini, dia tidak tahu apa yang terjadi besok. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita memastikan rencana-rencana besok kecuali disertai dengan ucapan apa ini? Insya Allah. Nah, kemudian yang pernah kita Allah dalam ini terdapat faedah keutamaan seorang wanita Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena Allah menyebutkan secara khusus dalam ayatnya dan juga Rasulullah dalam hadisnya tentang masalah rahim. Rahim itu ada di pihak wanita, ya. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan manusia ini mengalami tahapan-tahapan di dalam rahim wanita. Ya, itu sebuah keutamaan untuk wanita, ibu-ibu, ya. Oleh sebab itulah mungkin ini termasuk hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada berbakti kepada bapak. Ya, Ternyata para ulama itu menjelaskan faedah hadis itu. Kenapa kepada ibu kok 3 kali lipat dibandingkan dengan bapak? Itu semuanya terkait dengan rahim. Ya. Ada 3 perkara yang menyebabkan ibu berhak mendapatkan kebaikan dari anak 3 kali lipat melebihi bapaknya. Ya. Yang pertama ialah karena lemah ketika mengandung. Adhafu ya fil hamli, ibu yang menderita ya ketika mengandung anaknya. Hamil muda sudah muntah-muntah terus, ya kan? Nah, habis itu, wah, pokoknya enggak enak rasanya, ya. Nah, habis itu harus apa ini? Menggendong ke sana kemari, ya. Tambah lama tambah besar, tambah lama tambah berat, ya. Nah, bapaknya cuma senyum-senyum saja. Dunianya yang gendong kemana-mana. Selama berapa bulan, ya. Terus menerus kontinu itu nempel terus soalnya, ya. Nah. Tanya kan kalau sudah keluar kan, ya, nah, capek ditaruh, nah, enggak bisa naruh, nempel terus, ya, tidur juga ikut, ya. Terkait dengan rahim, ya. Kemudian, dhafu fil wiladah, lemah ketika melahirkan. Jadi taruhannya nyawa ketika melahirkan anak. Dari rahimnya itu, bapaknya cuma menunggu saja, ya. Nah, juga banyak yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali cuma menanti saja, ya. Mau apa? Ya, bingung dia. Pulak balik, udah keluar belum? Belum. Begitu aja. Ibunya taruhannya nyawa, ya. Masuk, bapak harus tahu diri ya. Nah, taruhnya nyawa itu. Kemudian yang ketika ya adzafu fi radha'ah, ini lemah ketika menyusui, ya. Nah, ini bapak tak melakukannya. 3-3 itu laki-laki tidak melakukannya, sehingga harus tahu diri. Anak itu memang harus 3 kali lipat lebih baik terhadap ibunya daripada kepada bapak. Jadi jangan heran kalau kebanyakan enggak semua, kebanyakan anak itu curhatnya itu ke uminya, ke ibunya. Sama bapaknya itu enggak berani terserah. Paling-paling pak minta uang pak, Itu masalah uang, uang. Tapi kan masalah berbagi, masalah apa yang banyak omong, ya. Jadi, ini keutamaan secara khusus, ya. Sehingga dalam tadi sudah disebutkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar, ya kan? Kan disebutkan dalam hadis al-Isra billah wa uqul walidain. Tapi dalam riwayat yang lain ya disebutkan wa uqul ummahat. Durhaka kepada ibu. Kenapa disebut ibu secara khusus? Nah, ini para ulama kembali berbicara. Karena durhaka kepada ibu dosanya lebih besar daripada durhaka kepada bapak. Keutamaan untuk kaum wanita disebut secara khusus rahimnya, ya. Tapi ternyata Allah yang Maha Bijaksana itu memiliki syariat yang sangat bijaksana dan kadang-kadang kita itu enggak mampu untuk menjangkaunya, ya. Nah, anak inilah ya daerah ibunya, tapi nisbahnya itu ke bapaknya. Nah, Ibnu Benin atau Bintu Benin, nah, Bin mesti ke bapaknya, ya. Kata orang Jawa, ibu itu cuma titipan saja, titipi perutnya terus kasihkan bapaknya. Bahkan dalam ayat yang lain itu, dari kiamat nanti mereka dipanggil dengan nama bapak-bapaknya. Ud'uhum li'abaihim, ya, panggil nama bapak-bapaknya, ya. Enggak ibunya yang dipanggil, ya, ya sendiri-sendiri, ya, ibu punya keutamaan, bapak juga punya pen keutamaan, ya. Nah, orang kok demikian? Itu adalah syariat Allah, ya. Makanya ini putranya siapa? Berarti pakai ibn, ya. Nah, cuma untuk urusan birokrasi sekarang itu yang dipakai nama ibu, ya. Tak tanya kenapa kok pakai nama ibu? Nah, supaya tidak tertukar, ya. Nah, kadang satu orang bapak punya empat orang istri, ya. Nah, semuanya kalau ngaku ini anaknya laki-laki ini, ya, susah deteksinya, ya. Ya kalau tanggung jawab kabur, nama ibunya kan masing-masing bawa, lebih kenal katanya. Ya, kalau urusan birokrasi sekarang ya, instansi pemerintah mesti yang ditanya apa? Nama ibunya. Nama ibunya, ya. Karena kadang-kadang ada yang memang hasil gelap, sehingga kan nisbahnya ke ibunya, ya, sehingga lebih aman mereka pakai nama ibu. Cuma dalam syariat kita harus pakai apa ini? Nama bapak, ya. Nah, barakofiko. Kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hujah. Qudratullah fil matar. Jadi hujah ini ikhwan fillah a'azzakumullah termasuk tanda di antara sekian banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hujan ini tidak semata-mata hujan air. Hujan batu, ya, terjadi. Ketika Allah mendatangkan azab untuk kaum Nabi Lut, hujan air, hujan batu. Hujan es. Nah, tapi kan hujan emas belum pernah. Ya. Nah, keunikannya lagi, ya, masya Allah, hujan ini, karena kita azakumullah, akhirnya itu lain dari yang lain, ya, suci, ya. Bahkan kalau langsung dari langit, langsung tanpa bantara genteng atau apa, itu lebih bagus. Baik kalau lewat talang atau apa, itu memang harus disaring atau di apa, ya, lewat dengan banyak anu, ya, enggak langsung. Nah, itu lebih sehat. Dan ternyata hujan ini Allah yang mengatur, enggak semuanya kena, ya, dampingan, ya, pisahnya cuma jembatan tok. Satunya hujan, satunya apa ini? Tidak. Jadi situ hujanan, sini enggak. Bisa terjadi. Masya Allah. Nah, dan masih banyaklah faedah hujan, ya. Baik sekali faedah hujan. Merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang mau niru sekalipun ternyata enggak mampu menandingi kualitas hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hujan buatan kan? Nah, ternyata memiliki dampak negatif juga banyak sekali. Ya. Dekat musim kemarau tiba, ya, sebagian daerah di tanah air ini di luar Jawa itu pakai pesawat itu ya, nah, itu menurunkan hujan buatan, ya, yang mengandung banyak garam, gitu ya. Ternyata banyak yang protes. Kenapa? Mengakibatkan ini begitu, ya. Biayanya cukup mahal, ya. Ini berarti memang lain hujan asli, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan hujan apa ini? Mata. Termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian faedah berikutnya bahwa ajal manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamutu illa Allah. Tidak tahu seorang kapan mati kecuali Allah. Di bumi mana ia mati kecuali Allah. Nah. Ya, jadi kematian itu sesuatu yang pasti, tapi kapan matinya, di mana matinya hanya Allah yang tahu. Yang jelas tidak bisa diundur. Ya, tak bisa tawar menawar. Ya Allah, jangan di sini mati saya. Ya, kotor. Pinggir jalan. Ya. Nah, saya ingin mati di kasur saja. Enggak bisa mati. Ya Allah, saya belum siap. Ya. Masih kerbus hari ini belum tak makan. Nah, enggak bisa mati. Ya, nah, itu keyakinan yang harus diyakini. Supaya kalau ada yang mati, kita bisa menerima dengan lapang dada dan meyakini itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bisa meringankan beban ketika mendapatkan musibah yang berat. Dan yang terakhir, kepada Allah SWT, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi dan tidak akan gagal. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari terjadinya hari kiamat, ya. Begitu. Jadi ada yang enggak sabar menunggu datangnya hari kiamat sampai pada tingkat tidak percaya terjadinya apa ini? Hari kiamat. Kita percaya. Ya. Nah. Cuma kapannya ini yang tidak kita ketahui, ya. Yang paling penting itu bukan kapannya, tapi siap atau tidak kita menghadapi hari kiamat itu, ya. Nah, baik, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah, la ya'lamu ma fi ghaibi illallah, wa la ya'lamu ma taghibul arham illallah, wa la ya'lamu ma ta'ati mata ahad illallah, wa la tadri nafsun bi ayyi ardhin tamutu illallah, wa la ya'lamu Sa'ilallah tabaraka wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang siap untuk menerima segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita mati, dimanapun kita mati, semoga Allah menjadikan kematian kita khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.